بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan alinea yang berikutnya. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين. Dan sungguh dahulu di Damaskus demikian banyak berhala-berhala, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk menghancurkan berhala-berhala itu melalui tangan Syekhul Islam dan Hizbullah, yaitu para muwahhidin. Kal amud al-mukhallaq, misalnya seperti tiang yang selalu dilumuri dengan wangi-wangian. Amud al-mukhallaq wa nusub alladhi kana bi masjid narijat 'inda al-musalla ya'buduhu al-juhal. Demikian pula berhala yang berada di masjid Narinaj, taib, yang diibadai oleh orang-orang jahil. Wa nusub alladhi kana tahta tahun alladhi 'inda maqabir nasara yantabuhun nas litabarruk bihi. Demikian pula berhala yang berada di bawah penggilingan tepung yang itu dekat dengan kuburan orang-orang Nasara, di mana manusia berdatangan di sana untuk mencari barakah. Wa kana surah sanam fi nahar qulut yandhuruna lahu wa yatabarrakuna bihi. Dan tapi di sana ada patung yang berada di Sungai Kulut. Bagaimana manusia bernazar bagi patung itu, mencari barakah dengan patung itu. Wa qata Allah subhanahu an-nusub alladhi kana 'inda ar-rahbah yusarriju 'indahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menghancurkan berhala yang berada di dekat Rahbah, yang seringkali dinyalakan pelita-pelita di sana. Yatabarrak bihil musyrikun, kaum musyrikin mereka mencari barakah dengannya. Wa kana amudan tawilan ala ra'sihi hajar kalqurrah. Di sana terdapat tiang yang demikian tinggi, yang di ujungnya terdapat batu yang menyerupai bola. Wa inda masjid darbul hajar nusub qad bunya 'alal masjidus saghir. Demikian pula di samping masjid darbul hajar terdapat berhala yang dibangun di atasnya masjid kecil. Ya'buduhul musyrikun yassarallahu kasrahu. Di mana kaum musyrikun mereka mengibadai berhala itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk menghancurkannya. Fama asra'u ahlu syirik ila ittikhadil awzan min dunillah walau kanat makanat. maka alangkah cepatnya ahlus syirik untuk mereka itu mengambil berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala, apapun itu bentuknya. Wa yakulun, dan mereka mengatakan, inna hadal hajar, wa hadis syajarah, wa hadil ain, taqbilun nazar, atau taqbilul ibadah min dunillahi ta'ala. Dan mereka mengatakan, sungguh batu ini, sungguh pohon ini, sungguh mata air ini menerima nazar atau menerima ibadah-ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inan nadar ibadah wa qurbah yataqarrab biha an-nas ila man dhullahu. Maka sungguh yang namanya nazar itu merupakan ibadah, usaha untuk mendekatkan diri. Yang dengan nazar itu seseorang berusaha mendekatkan diri kepada zat yang dia bernazar padanya. Wa yatamassahuna bidzalika nusub wa yastalimunahu, bagaimana mereka itu mengusap-usap berhala itu, bagaimana mereka mengucapkan salam kepada berhala itu. Walaqad ankara salaf at-tamassuh bihajaril maqam alladhi amara Allah ta'ala ayattakhidha minhu musalla. Sementara sungguh para salaf mereka mengingkari perbuatan manusia mengusap-usap batu maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai musalla. Kama dzakara al-Azraqi fi kitab tarikh Makkah inda Qatadah, sebagaimana disebutkan oleh al-Azraqi dalam kitab tarikhul Makkah dari Qatadah, fi qouli ta'ala, yaitu terkait dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan hendaknya kalian mengambil, hendaknya kalian menjadikan maqam Ibrahim sebagai musalla. Qal, Qatadah mengatakan, innama umiru ayusallu indahu walam yu'maru bimashihi. Sungguh, yang diperintahkan kepada mereka hanyalah sholat di samping maqam Ibrahim. Menjadikan makam Ibrahim berada di antara orang yang sholat dengan Ka'bah. Walam yu'maru bimashihi, dan mereka tidak diperintahkan untuk mengusap-usapnya. Walaqad takallafat hadil ummah syai'an matakallafathu al-umam qablaha. Sungguh, umat ini telah membebani diri mereka dengan sesuatu, yang dengan sesuatu itu umat-umat sebelum mereka juga membani diri mereka. Dakralana man ra'a atharahu wa asaba'ahu. Sungguh telah menyebutkan kepada kami orang yang melihat pengaruh, melihat bekas dari usapan-usapan itu. Fama zalat hadil ummah tamassahahu hatta ikhlaulak. Maka umat ini selalu terus mengusap-usap makam Ibrahim hingga batu itu pun demikian berkilat. Wa a'dhamul fitnah bihadir ansab fitnatu ansabil kubur. Wa ya aslu fitnah ibadatul asnam kama qala salaf minas sahaba wa tabi'in wa qad taqaddam. Dan sungguh, fitnah yang paling besar dari fitnah berhala-berhala ini yaitu fitnah kubur, di mana fitnah inilah yang menjadi asal dari peribadatan kepada patung-patung. Sebagaimana ini diucapkan oleh para salaf dari kalangan sahabah dan tabi'in. Sebenarnya telah disebutkan di depan. Tapi yang berikutnya, berkata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimah ta'ala, wa min a'adhami kaidi syaitan, dan di antara tipu muslihat syaitan yang terbesar, annahu yansibu li ahli syirik kubran mu'addam yu'addimuhun nas. Bagaimana syaitan mendirikan tab bagi ahli syirik sebuah kubur yang diagungkan. Manusia, mereka mengagungkan kuburan itu. Thumma yaj'alhu wathanan yu'bad min dunillah. Kemudian manusia pun menjadikan kubur itu sebagai berhala yang diibadai selain Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yuha ila awliya'ih. Kemudian berikutnya, syaitan akan mewahyukan kepada wali-walinya, anna man naha an ibadatihi wittikhadihi aidan waja'lahu wathanan faqad tanaqqasahu wa hadama haqqihi. Barang siapa yang melarang untuk mengibadai kubur itu, untuk menjadikan kubur itu sebagai aid, melarang menjadikan kubur itu sebagai berhala, maka sungguh orang itu telah meremehkan, melecehkan hak dari orang yang dikebumikan di sana. Wa yas'a al-jahilun al-musyrikun fi qatlihi wa uqubatihi wa yukaffirunahu. Maka orang-orang jahil, orang-orang musyrik tadi pun akan berusaha untuk membunuh orang itu, untuk menghukum orang itu, dan mengkafirkan orang itu. Wa dambuhu 'inda ahli al-isyraq. Sementara menurut orang-orang yang melakukan kesyirikan, dosa yang dilakukan orang itu, orang itu telah berdosa dengan amruhu bima amarallah bihi wa rasulih, dengan sebab orang itu memerintahkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wa nahyahu amma nahallahu anhu wa rasuluh, dengan sebab orang itu telah melarang apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Min ja'alihi wathanan wa'idan. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Menjadikan kubur itu sebagai berhala, menjadikan kubur itu sebagai id. Ketika ada orang yang melarang menjadikan kubur itu sebagai berhala, menjadikan kubur itu sebagai id, maka sungguh orang itu telah dosa. Ini menurut mereka-mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa iqadis suruj alaih. Ketika ada orang yang untuk menyalakan pelita-pelita di atas kubur. Menurut ahlu syirik, ini pun sebuah dosa. Wa bina'ul masajid wal kubab alaih wa tajsisihi wa isyadatihi wa takbilihi wa istilamihi. Demikian pula ketika ada orang yang melarang untuk membangun masjid-masjid di atas kubur, membangun kubah-kubah di atas kubur, mengapur kuburan, memplester kuburan, menciumi kuburan, mengucapkan salam seraya mengusap-usap kuburan itu. Ketika ada orang yang melarang ini semua, menurut ahlu syirik, maka sungguh orang yang telah berdosa. Pantas untuk dibunuh, pantas untuk dihukum, dan dia adalah orang yang kafir. Wa du'aihi wa du'a'u bihi au safar ilaihi au istighatha bihi min dunillah. Ketika ada orang yang melarang untuk berdoa meminta kepada penghuni kubur atau berdoa dengan perantara penghuni kubur. Ketika ada orang yang melarang untuk melakukan perjalanan khusus menuju kubur, melarang beristighatsah kepada kubur. Mimma qad alima id bidirar min dinil Islam annahu mudadul lima ba'athallahu bi rasulah. Dan melarang dari perkara-perkara yang sesungguhnya itu telah diketahui dari agama Islam ini, bahwasanya perkara-perkara itu memang bertentangan, menyelisih dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang Rasul diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengannya. Min tajridi tauhidillah wa alla ya'budu illallah. Apa yang dibawa oleh Rasul? Apa yang menjadi tugas kewajiban dari para Rasul? Yaitu tajridu tauhid, memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Semua yang dilakukan ahli syirik, sungguh itu adalah perkara yang bertentangan dengan ini semua. Dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Fa idza nahal muwahhid an dalika ghadiban musyrikun wasma'azzat qulubuhum. Ketika ada seorang muwahhid yang melarang itu semua. Melarang menjadikan kubur sebagai id, melarang menyalakan pelita-pelita di atas kubur, melarang membangun masjid, membangun kubah di atas kubur, berdoa dengan perantara penghuni kubur, melakukan perjalanan khusus menuju kubur-kubur tertentu. Ketika ada seorang muwahhid melarang ini semua, ghadiban musyrikun, maka kaum musyrikin pun akan demikian marah, akan demikian bergejolak tiap kalbu-kalbu mereka. Wa qalu, dan mereka pun akan mengatakan, qad tanaqqasa ahlu tratabul aliyah, sungguh orang ini telah meremehkan orang-orang yang memiliki kedudukan martabat yang demikian tinggi. Wa zama annahum la hirman lahum wala qadar, sungguh orang ini telah menuduh orang-orang yang memiliki kedudukan yang demikian tinggi tidak memiliki kehormatan. Wa yasri dalika fi nufusil juhal wat tugham. Dan itu akan menyebar, menjalar di dalam jiwa-jiwa orang-orang jahil. Wa kadzir mimman yansibu ilal ilm wad din, dan akan menyebar, akan menjalar dalam jiwa-jiwa dari mereka-mereka, sebagian dari mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada ilmu dan agama. Hatta adau ahlul tauhid, sampai-sampai kemudian mereka itu memusuhi ahlul tauhid. Waramauhum bil adzaim, dan menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang demikian berat. Wa naffarun nas anhum, dan mereka akan membuat manusia lari dari ahlu tauhid ini. Wa wallau ahlu syirik wa addamuhum, bagaimana mereka justru berwala kepada ahlu syirik, bagaimana mereka justru mengagungkan ahlu syirik. Wa zamu annahum hum awliya Allah wa ansaru dinihi wa rasulih, dan mereka meyakini ahlu syirik mereka lah wali-wali Allah, mereka lah pembela agama Allah, pembela Rasul Allah. Wa ya'ballahu dhalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala menolak, menentang semuanya itu. Fama kanu awliya'ah, inna awliya'ahu illal muttabi'una lahu, al muwafiquna lahu, al arifuna bima ja'a bihi ada'una ilaihi. Maka sungguh ahlu syirik mereka bukan wali-wali Allah. Dan sungguh tidak ada wa in awliya'ah illal muttabi'una lahu. Dan tidaklah wali-wali Allah kecuali orang-orang yang beritiba' kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang mencocokkan diri, menyesuaikan diri dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang mengetahui, mengenal apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Mendakwahkan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. La al-mutashabbi'una bima lam yu'tu. Bukan orang-orang yang menampakkan dirinya demikian penuh dengan sesuatu yang sesungguhnya mereka tidak diberi perkara itu. Okay. Menampakkan diri sebagai orang yang berilmu sementara tidak memiliki ilmu. Menampakkan diri sebagai orang yang beritiba kepada Rasul, tapi sungguh dia telah memusuhi Rasul. Labisuna thiyabazur. Bukan mereka-mereka yang mengenakan pakaian-pakaian kedustaan. Alladzina yasuddun nas an sunnati nabiyhi. Mereka adalah orang-orang yang justru menghalang-halangi manusia dari sunnah nabinya. Wa yabghunaha aywaja. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan penyimpangan-penyimpangan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka, mereka meyakini diri mereka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Nas'alullah alafiyah wassalam. Wallahu a'lamu bissawab. Tab ini yang bisa kita baca. Semoga berfaedah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira ala fuminkum ala taqsir. Wassalamualaikum ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.